Syekh Rabi selalu memakai qawaid as-salafiyah di dalam memberikan apa? Hukum. Maka beliau melihat ini perkaranya sudah cukup meluas. Di antara sebab meluasnya permasalahan ini adalah karena ada orang-orang yang muta'assib, ta'assub dengan siapa? Dr. Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Muta'assib. Pokoknya Dr. Muhammad bin Hadi. Sudah. Doktor sudah. Padahal mendapatkan doktornya saja juga jasanya para ulama. Jasanya para ulama. Kita menghadiri ketika Dr. Muhammad bin Hadi akan mendapatkan gelar doktornya. Di muqaddimah hadir ketika itu Syekh Abdurrahman Muhyiddin. Syekh Abdurrahman Muhyiddin ini satu angkatan dengan Syekh Rabi ibn Hadi. Bukan angkatan. Yang seangkatan Syekh Ali Faqihi namanya. Syekh Abdurrahman Muhyiddin ma'ruf namanya. Termasuk ulama sepuh juga. Menyampaikan di muqaddimah sebenarnya risalah doktor rohnya Muhammad bin Hadi sudah terlambat di depan. Jadi secara aturan sebenarnya tidak bisa diajukan. Sebenarnya tidak bisa diajukan. Terlambat. Tapi karena uzur macam-macam ya diupayakan akhirnya diadakan apa namanya? Ya. Munaqasyah ketika itu. Itu mukaddimah dari Syekh Abdurrahman Muhyiddin. Saya lupa kalimat beliau tapi intinya seperti itu. Dan subhanallah ketika itu semua datang. Hatta Syekh Ubaid Al-Jabiri hadir. Tawadhu subhanallah. Syekh Ubaid Al-Jabiri ketika itu datang. Ibrahim Ruhaili yang ketika itu masih bersama kita hadir juga. Ya. Ramai ketika itu. Artinya gelar doktor pun tidak sembarang. Ya. Jasa orang-orang tua. Jasa orang-orang tua. Penting di sini. Ya. Dan kalau di sini, dilihat dari sisi tuanya juga sangat jauh. Ya. Doktor Muhammad bin Hadi. Ya. Belum genap 60-an tahun. Syekh Rabi. Ya. Bisa dikatakan 90 tahun. Jarak yang sangat mana? Jauh. Ya. Kalau dikatakan 60 tahun tua, 90 tahun apa? Lebih tua. Mana yang kibar di sini? Min haitsus sin. Dari sisi umur. Dari sisi persaksian para ulama. Ya. Dari sisi ta'dilnya para ulama. Terhadap Syekh Rabi ibn Hadi. Dan subhanallah sebelumnya, ya, Dr. Muhammad bin Hadi ini juga punya kasus dengan Ibrahim Ruhaili. Hampir sama, kalimat-kalimat yang kasar keluar. Bukan bantahan ilmiah. Berbeda dengan Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari. Ketika membantah Ibrahim Ruhaili, ya, penyimpangan-penyimpangannya ditulis dengan ilmiah. Adapun Dr. Muhammad bin Hadi, tidak ada tulisan ilmiah yang membantah siapa? Ya, Ibrahim Ruhaili. Illa syatam wasab. Kecuali ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan yang anak kecil belum bisa. Anak kecil bisa mengatakan bulan kadzab, bulan bisa atau tidak? Bisa.